بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله masih dalam pembahasan hadis dari Aus bin Aus Asyaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu tentang sayyidul istighfar. Telah kita jelaskan dan sebutkan dari faedah hadis tersebut yang sangat banyak. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait dengan bab ini atau hadis ini, Sayyidul Istighfar, yang istighfar itu adalah perkara yang dianjurkan bagi kita semua, karena dengan istighfar yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni dosa-dosa kita dengan ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba. Dan kita manusia tempatnya lupa, tempatnya tersalah, tempatnya berbuat dosa, maka sangat perlu untuk kita memperbanyak istighfar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum saja disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, beliau mengatakan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi al-yawm 100 marrah. Aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah 100 marrah, sebanyak 100 kali. Bani Adam tidak ada yang terlepas dari dosa. Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa akharul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu khatta'un, tersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar ini, istighfar wa taubah, masyru'an fi kulli waqtin. Istighfar dan taubat itu disyariatkan di setiap waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Sufwan Ibnu As-Sal radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna lit-taubah baban maftuhan la yughlaq hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sungguhnya bagi taubat itu baban maftuhan, pintunya terbuka. Pintu taubat senantiasa terbuka bagi hamba-hamba. La yughlaq, tidak ditutup. Pintu-pintu taubat tersebut sampai matahari terbit dari sebelah barat. Kalau sudah matahari terbit sebelah barat, sudah alamat dekat kiamat, tanda-tanda kubra, alamat kubra, tanda-tanda kubra dari kiamisah. Nah, ketika itu tidak akan diterima lagi taubatnya seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. la tanqati'u at-taubah hatta tadlu asy-syamsu min maghribiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terputus at-taubat itu. Ayah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya hamba sehingga matahari terbit di sebelah barat. Matahari sekarang masih terbit di sebelah timur. Masih pintu-pintu taubat terbuka bagi setiap hamba. Kecuali nanti kalau sudah terbit di sebelah barat, tidak lagi diterima taubat. Atau sudah napas di kerongkongan baru bertaubat, baru beristighfar, bertaubat. Nah, sudah tertutup pintu taubat. Allah subhanahu wa ta'ala yakbalut taubah malam yugharrir, selama napas itu belum sampai di kerongkongan. Kalau seorang bertaubat istighfar kepada Allah, Allah menerima taubatnya. Man taba taba Allahu alaih, dan siapa bertaubat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani Ibnu Majah dan dihasankan Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah 'azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu, Allah membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musian nahar, untuk menerima taubat orang yang melakukan kejelekan di siang hari. Dan yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musya al-lail hatta tadlu asy-syams min maghribiha. Dan Allah membentangkan pula tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa di malam hari, hatta tadlu asy-syamsu min maghribiha, hingga matahari terbit di sebelah barat. Allah Subhanahu wa taala siang dan malam membentangkan kedua tangannya untuk menerima taubat dari hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya taubat itu disyariatkan di setiap waktu. Namun di sana ada waktu-waktu atau tempat-tempat yang sangat dianjurkan untuk seorang itu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah disunnahkan. Mana saja waktu atau tempat tersebut, Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita melalui hadis-hadisnya, disampaikan oleh para sahabat tentang awqat atau mawatin, waktu-waktu dan tempat-tempat yustahabbu fiha al-istighfar wa taubah, disunnahkan bagi seorang itu untuk istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadhihi al-awqat wal mawatin, di antara waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut, di antaranya yang pertama adalah akibuz dzam. Akibuz dzam setelah seseorang itu melaksanakan atau melakukan, mengerjakan satu dosa maksiatan. Wa huwa min akid al-mawadhi allati yustahabu fiha al-istighfar wa yushra bal yajib. Istighfar taubat setelah melakukan dosa, ini adalah merupakan tempat-tempat yang paling ditekankan, yang sangat ditekankan, yang disunnahkan di tempat tersebut atau di waktu tersebut untuk istighfar. Wa yusra, disyariatkan, bal yajib, bahkan wajib. Seorang selesai berbuat maksiat, ya istighfar langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda. Langsung. Nah, ingat, kita berbuat kesalahan, kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, atau kita berbuat kedzaliman kepada saudara kita, segera istighfar, astagfirullah, tubuh. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghapus dari dosa-dosa dan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Waqad qala Adam alaihi salam wa zawjuhu hinama asaya Allah azza wa jal. Adam dan istrinya ketika keduanya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah, langsung keduanya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. I'tiraf bidzam, mengakui dosa-dosa. Rabbana zalamna, wahai Rabb kami, zalamna, kami telah menzalimi diri-diri kami, yaitu dengan berbuat dosa. Berbuat dosa adalah merupakan suatu kezaliman, kezaliman kepada diri sendiri. Kita melanggar larangan Allah atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita telah berbuat zalim, kezaliman kepada diri sendiri. Yang seharusnya manusia itu dia merahmati dirinya, menyayangi dirinya, menjaga dirinya agar tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Allah. Ya, kemudian dia justru melanggar larangan Allah, meninggalkan perintah Allah, bermaksiat, berarti dia menawarkan dirinya untuk diazab, dia zalim. Wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Ini contoh dari al-anbiya, dari Adam alaihissalam, ketika berbuat dosa, melanggar larangan Allah, beliau langsung mengakui dosanya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabiullah Musa alaihissalam, tatkala memukul seorang, mati orang terus yang dipukul, beliau menyadari dia telah berbuat dosa, telah berbuat yang maksiat dengan membunuh jiwa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Maka beliau pun mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi, wa Rabbku, sungguhnya aku telah menzalimi diriku, faghfirli, ampunilah aku. Faghafara lahu, Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni Musa alaihissalam. Inna huwa al-ghafurur rahim, sungguhnya Allah dialah maha pengampun lagi maha penyayang. Tatkala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Aisyah, wahai Aisyah, Ini kisahnya hadithul ifki, berita bohong yang disebar oleh kaum munafikin bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah melakukan perbuatan fahisyah dengan seorang sahabi yang masyhur dengan kisahnya hadithul ifki, berita bohong, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, in kunti almamti bidambin fastaghfirillah." Wa tubi ila Allah. Fa inna at-taubata min adh-dhanbi an-nadamu wal istighfar. Wahai Aisyah, in kunti jika engkau melakukan satu dosa, fa'alti ma'siyah, engkau melakukan satu dosa, fastaghfirillah wa tubi, maka istighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Fa'inna taubah, karena sungguhnya taubah minadzam, dari dosa itu adalah an-nadam wal istighfar, dengan menyesali dan beristighfar. Ada ini disahkan Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, Aisyah dituduh disebarkan berita-berita dusta bahwasanya beliau telah melakukan perbuatan fahisyah. Sampai Rasulullah terpengaruh dengan berita itu, sehingga turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut. Ya memang tidak beliau lakukan perbuatan fahisyahnya karena berita dari orang-orang munafikin yang menjatuhkan kehormatan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah seperti ini, in kunti almamti bidambin fastaghfirillah wa tubi ilaih, taubat kepadanya. Fa inna at-taubata, sungguhnya taubat itu dari dosa, minadzambi an-nadmu wal istighfar. Jadi taubat dari dosa adalah dengan menyesali dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an di dalam surah An-Nisa ayat 110, Ali Imran 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah. Orang-orang yang melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan kemungkaran, aw dhalamu anfusahum, atau dia menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, dia pun mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru, dan mereka istighfar, lidzunubihim, terhadap dosa-dosa yang mereka perbuat. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syahid dari ayat ini bahwasanya apabila seseorang itu melakukan satu dosa, perbuatan mungkar, melakukan kezaliman, maka hendaknya diiringi dengan istighfar dengan segera. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Barang siapa yang berbuat kejelekan atau menzalimi dirinya, kemudian dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini tempat yang pertama. Dan sangat dianjurkan untuk seorang itu istighfar, bertobat kepada Allah. Bahkan wajib bagi kita untuk segera bertobat dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, akibat taat. Setelah melakukan ketaatan, setelah melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah menjalankan ibadah kepada Allah, ini juga kita dianjurkan untuk beristighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita melakukan satu dosa, tetapi kita beristighfar dari satu ketaatan, satu amalan saleh yang kita lakukan. Karena apa? Karena dalam menjalankan ketaatan atau perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut masih banyak kekurangan di dalamnya. Kita belum menunaikan kewajiban itu sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Allah. Masih banyak khalalnya, masih banyak celanya, masih banyak kekurangannya. Tidak khusyuk kita melaksanakan sholat, atau ada perkara-perkara yang kita lakukan dalam sholat itu yang itu perkara yang tidak diperbolehkan. Maka dianjurkan untuk istighfar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau selesai melaksanakan salat wajib, beliau istighfar 3 kali. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara 3. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai melaksanakan salat, salat fardu, beliau istighfar 3 kali. Dan ini merupakan sunnah, tuntunan bagi setiap orang yang melaksanakan salat fardu untuk istighfar sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita istighfar telah salat? Pak, itu ada ketaatan, bukan dosa. Itu tadi, karena kemungkinan kita dalam melaksanakan itu banyak taksir, banyak kealpaan, banyak kekurangan, kurang khusyuk, enggak tumaknina, terburu-buru dalam melaksanakan sholat. Pikiran kita ketika sholat bukan tertuju kepada ibadah sholat, tetapi urusan dunia. Maka perlu untuk kita istighfar kepada Allah dari kelalaian, dari kealpaan, dari kekurangan yang kita lakukan selama menjalankan ibadah. Dalam hadis Tsauban radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana Nabi Tsauban mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salati istaghfara 3. Waqala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Demikian juga setelah ibadah-ibadah yang lain, setelah ibadah haji, setelah tawaf ifadah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk istighfar. Tsumma afidu min haitsu afada an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian kerjakanlah tawaf ifadah di mana manusia menjalankan ibadah tawaf tersebut. Wastaghfirullah, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfarlah kepada Allah. Karena kita manusia ini banyak taksir, banyak kelalaian, banyak kekurangan dalam menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban salat atau menunaikan ibadah haji. Demikian juga badal faraq minal wudu. Setelah kita berwudu, telah bersuci berwudu, telah selesai berwudu, maka juga disyariatkan untuk kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri عند الحاكم والنسائي dan disahkan Syekh Al-Albani hadis ini fi sahih targhib dan silsilah sahihah bagi orang yang selesai berwudu disyariatkan baginya untuk membaca ini, membaca zikir, baca membaca ini subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah selesai wudu, setelah kita menjalankan ibadah taatan kepada Allah, bersiap untuk menunaikan salat, setelah salat kita dianjurkan lagi untuk istighfar. Dan juga dianjurkan atau disunnahkan ketika selesai majelis itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhtimu majlisahu bil istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup majlis beliau dengan istighfar. Sebagaimana disebut dalam hadis dari Abi Barzah Al-Aslami قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan di akhir majelisnya ketika beliau hendak bangkit dari majelis dalam menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu kepada sahabat, beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa jadi kita dalam menyampaikan sesuatu dalam majelis ada kesalahan dari ucapan kita. Ada ucapan kita yang situ menyebutkan aib orang. Orang semua tahu aibnya si fulan. Ini kesalahan. Menyampaikan aibnya orang di majelis bisa jadi. Ada kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita, kita tergelincir, kita tersalah darinya. Maka kita tutup di majelis dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita ucapkan di dalam majelis. Naam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majelisnya itu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Umar, aku menghitung pada beliau istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis itu sampai 100 kali. Sampai 100 kali dihitung dalam majelis. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis-hadis. Sampai Aisyah radhiyallahu taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ما أكثر ما تقول هذه الكلمة إذا قمت قال إذا قمت kata Aisyah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alangkah banyaknya engkau mengucapkan kalimat ini. Idza qumta, jika engkau bangkit. Jika engkau bangkit dari majelis. Beliau baca ini. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ma'akthar ma taqul hadil kalimah. Langkah banyaknya engkau mengucapkan kalimat ini. Maka Rasulullah mengatakan, la yakuluhunna min ahadin yakumu min majlisihi illa gufira lahu ma kana minhu fi dhalikal majlis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mengucapkan kalimat ini, yaqumu min majlisihi, yang dia bangkit dari majlisnya, ketika bangkit dari majlisnya dia mengucapkan kalimat ini, illa ghufira lahu, kecuali diampuni dosa-dosanya. Maka ana minhu fi dzalikal majlis, dari apa yang dia kerjakan, dia ucapkan di majelis tersebut, Allah Subhanahu wa taala ampuni ketika dia mengucapkan kalimat ini ketika menyelesaikan majelisnya. Di antaranya juga disebutkan yaitu fil azkar al-yawmiyah ar-ratibah. Azkar yawmiyah ar-ratibah, zikir-zikir seharian. Ya, yang itu istimrar. Terus-menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Di antaranya di ruku dan sujud Rasulullah SAW. Di ruku dan sujud. Sebagaimana disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah SAW yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfir li tafaqqun alayhi. Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfir li. Ini beliau baca dalam ruku dan sujud beliau, azkar yaumiyah. Demikian juga fis shabah wal masa, di pagi hari dan di siang, di sore hari. Pagi hari zikir, pagi dan petang. Sebagaimana disebut dalam hadis yang kita bacakan, Sa'ad bin Aus, sayyidul istighfar, di mana orang yang mengucapkan kalimat tersebut di pagi hari maka diampuni dosanya selama pagi tersebut, dan kalau dia meninggal ya masukkan ke dalam jannah. Dan juga di antaranya ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, indal kusuf, ketika terjadi gerhana, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut hadis dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aytum syai'an min dhalik fafza'u ila dzikrillah wa du'aihi wa istighfarihi. Jika kalian melihat gerhana tersebut, Fafza'u ila dzikrillah, maka hendaklah kalian segera untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita segera ketika melihat gerhana untuk segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, takut, hendaknya kalian takut dan bersegera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah dan istighfar. Tidak kemudian orang justru senang dengan adanya gerhana. Di foto gerhana tersebut sampai menunggu-nunggu munculnya gerhana itu untuk diabadikan di ponsel-ponselnya. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini adalah peringatan dari Allah jadinya gerhana. Maka yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan takut. Hendaklah kalian takut dan segera, fabza'u, takut dan segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ini antara awqat atau al-mawatin dianjurkan di dalamnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa waktu atau beberapa tempat, insyaallah taala kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bi hadzal qadar. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله تفضلوا حفظكم الله